Bismillahirrahmanirrahim. Din karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989, buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 404. Kitab Adab Mendengar dan Kesannya di Hati. Bab 1. Lanjutan dari sebelumnya. As-Sibli radhiyallahu an banyak merasa dengan kesan yang mendalam di atas sekuntum syair berikut. Sayangmu itu menjauhkan diri. Cintamu itu kebencian. Silaturahmimu itu memutuskan tali. Perdamaianmu itu peperangan. Pantun ini memungkinkan pendengarnya kepada bermacam-macam segi. Sebagiannya benar dan sebagian lagi batil. Dari arti yang lebih jelas, ialah memahamkan ini pada makhluk, bahkan pada dunia keseluruhannya. Bahkan pada semua yang selain dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya dunia itu memperdayakan, menipu, membunuh orang-orangnya, bermusuhan dengan mereka pada batin, dan menzahirkan rupa kasih sayang. Maka tidak memenuhi dunia itu oleh perkampungan kesukaan, melainkan telah memenuhinya dengan gelombang air mata. Diriwayatkan Ibnul Mubarak dari Akramah bin Amr, dari Yahya bin Abi Katsir. Sebagaimana tersebut pada hadis. Dan sebagaimana As-Salabi bermadah pada menyifatkan dunia. Sesak suaramu tentang dunia, maka janganlah berbicara dengan dunia ini. Janganlah berbicara dengan pembunuh orang yang akan engkau kawini. Tiadalah sempurna yang diharapkan dari dunia dengan yang ditakuti padanya. Yang dibenci dari dunia apabila kita perhatikan adalah kuat adanya. Orang-orang yang menyifatkan dunia telah berkata banyak tentang dunia. Padaku, dunia itu mempunyai suatu sifat saja. Demi umurku yang lebih patut adanya. Khamar, kesudahannya pahit. Kendaraan penuh hawa nafsu. Apabila engkau sudah merasa lezat, maka ia pun datang menyerbu. Orang yang cantik disukai manusia oleh kecantikannya, tetapi mempunyai rahasia yang pelik, yang jahat sekali apabila ternyata nantinya. Arti kedua, menempatkan pantun itu ke atas dirinya pada hak Allah Ta'ala. Karena apabila ia bertafakur tentang Allah Ta'ala, maka ma'rifahnya itu kebodohan. Karena tiadalah mereka itu dapat menentukan tentang Allah dengan ketentuan yang sebenarnya. Taatnya akan Allah itu riak. Karena ia tidak bertakwa akan Allah dengan takwa yang sebenarnya. Kecintaannya akan Allah itu berpenyakit. Karena ia tidak meninggalkan suatu pun dari hawa nafsunya pada mencintai Allah. Dan orang yang dikehendaki oleh Allah akan memperoleh kebajikan. Niscaya diperlihatkan oleh Allah kepada orang itu segala keaiban atau kekurangan dirinya. Maka orang itu melihat kebenaran pantun tersebut pada dirinya, walaupun ia berderajat tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang lalai. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada aku hinggakan pujian kepada engkau, sebagaimana engkau pujikan diri engkau sendiri." Diriwayatkan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah sehari semalam 70 kali." Istighfarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari hal ikhfal, yaitu derajat-derajat yang jauh dibandingkan kepada hal ikhfal sesudahnya, walaupun berdekatan dibandingkan pada hal ikhfal sebelumnya. Tiadalah berdekatan selain masih ada di belakangnya kedekatan, dan tiada berkesudahan. Karena jalan yang dijalani kepada Allah Ta'ala itu tiada berkesudahan, dan sampai kepada penghabisan derajat kedekatan itu mustahil. Arti ketiga, bahwa ia memandang pada permulaan hal ikhfalnya, maka ia rela dengan hal ikhwal itu. Kemudian ia memandang pada akibat-akibatnya, pada ia menghinakannya, karena dilihatnya kepada tipuan-tipuan yang tersembunyi padanya. Lalu ia melihat yang demikian itu dari Allah Ta'ala, maka ia mendengar sekuntum syair pada hak Allah Ta'ala sebagai pengaduan dari qada dan qadar. Ini adalah kufur, sebagaimana telah diterangkan dahulu. Dan tiada satupun dari pantun, melainkan mungkin menempatkannya di atas beberapa pengertian. Yang demikian itu menurut kadar banyaknya pengetahuan dari yang mendengar dan kebersihan hatinya. Hal keempat, pendengar orang yang melampaui hal ihwa dan tingkat-tingkat atau al-maqamat. Lalu ia lenyap daripada memahami selain Allah Ta'ala, sehingga ia lenyap daripada dirinya sendiri, hal ikhwalnya dan pergaulannya. Dia adalah seperti orang keheranan yang menyelam dalam lautan, diri yang disaksikan, atau ainus syuhud, yang keadaannya menyerupai dengan keadaan para wanita yang memotong tangannya pada menyaksikan kecantikan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga mereka itu merasa dahsyat sekali dan hilang perasaan panca inderanya. Dari contoh keadaan ini, kaum sufi mengibaratkan bahwa ia telah fana atau lenyap atau hilang dari dirinya sendiri. Manakala telah lenyap dari dirinya sendiri, maka lebih-lebih lagi lenyap dari orang lain. Seakan-akan ia telah fana dari tiap-tiap sesuatu, selain dari Yang Maha Esa yang disaksikannya, atau Al-Wahidul Mas'ud. Dan juga ia telah fana dari yang disaksikan, karena hati itu juga apabila berpaling kepada yang disaksikan, dan kepada diri sendiri sebagai yang menyaksikan, sesungguhnya ia telah lupa daripada yang disaksikan. Maka orang yang tenggelam dengan yang dilihatnya, tidak ada perhatian pada waktu tenggelamnya itu kepada penglihatannya, dan kepada matanya, dan dengan matanya itu ia melihatnya, dan kepada hatinya, yang dengan hatinya itu ia merasa lezat. Maka pemabuk tak ada beritanya baginya dari kemabukannya. Orang yang merasa kelezatan tidak ada berita baginya dari kelezatannya. Hanya beritanya dari benda yang dirasakan kelezatannya itu saja. Contohnya, pengetahuan mengenai sesuatu. Maka pengetahuan itu berlainan bagi pengetahuan dengan ilmu sesuatu itu. Orang yang mengetahui sesuatu, manakala datang kepadanya pengetahuan dengan ilmu sesuatu itu, niscaya adalah ia telah berpaling dari sesuatu itu. Contoh keadaan ini kadang-kadang datang pada diri makhluk dan datang juga pada hak khalik. Tetapi menurut biasanya adalah keadaan itu seperti kilat menyambar dan tidak tetap dan tidak kekal. Dan jikalaupun kekal, niscaya tidak disanggupi oleh kekuatan manusia ini. Kadang-kadang ia gemetar di bawah beratnya tekanan. Gemetar yang membinasakan dirinya, sebagaimana diriwayatkan dari Abil Hasan An-Nuri, bahwa ia menghadiri suatu majelis, lalu mendengar pantun ini. Senantiasalah aku menempati suatu tempat dari kasih sayangmu. Amat heranlah hati ketika menempatinya itu. Lalu Abil Hasan berdiri, mendapat kesan yang sangat mendalam dan berjalan dengan tak tentu arah. Maka ia jatuh dalam rumpun bambu yang sudah dipotong. Dan pokok-pokoknya tinggal seperti pedang. Ia berjalan dalam rumpun bambu itu. Dan ia kembali ke rumah besok pagi. Darah keluar dari dua kakinya sehingga bengkak dua tapak kakinya dan dua betisnya. Dan sesudah itu, ia dapat hidup beberapa hari saja dan meninggal dunia. Kiranya Allah merahmatinya. Inilah derajat orang-orang siddiq pada pemahaman dan perasaan hati. Itulah derajat yang tertinggi, karena mendengarkan segala hal ikhwal itu turun dari derajat kesempurnaan. Ia bercampur dengan sifat-sifat kemanusiaan, dan itu adalah semacam keteledoran. Dan sesungguhnya kesempurnaan atau al-kama ialah bahwa ia fana secara keseluruhan dari dirinya sendiri dan hal ikhwalnya. Jadi ia lupa akan dirinya. Maka tidak tinggal lagi perhatian kepada dirinya itu. Sebagaimana bagi para wanita, tiada lagi perhatian kepada tangannya dan pisau. Maka ia mendengar bagi Allah, dengan Allah, pada Allah, dan dari Allah. Inilah martabat orang yang masuk ke dalam lautan hakikat dan melintasi pantai hal ikhfa dan amal perbuatan, bersatu dengan kebersihan tauhid dan meyakini dengan semata-mata ikhlas, maka tidak sekali-kali tinggal padanya suatu pun kemanusiaannya telah padam secara keseluruhan dan terus fana perhatiannya kepada sifat-sifat kemanusiaannya. Tidaklah aku maksudkan dengan fana itu fana tubuhnya, akan tetapi fana hatinya. Dan tidaklah aku maksudkan dengan hati itu daging dan darah, akan tetapi rahasia yang halus itu mempunyai bandingan yang tersembunyi kepada hati zahir yang di belakangnya rahasia ruh, di mana rahasia ruh itu termasuk urusan Allah Azza wa Jalla. Diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh yang tidak mengetahuinya. Rahasia atau sir itu mempunyai wujud. Bentuk wujud itu ialah apa yang datang padanya. Apabila datang yang lain, maka seolah-olah tiada wujudnya selain bagi yang datang itu. Contohnya, ialah cermin yang terang karena tiada mempunyai warna pada dirinya. Bahkan warnanya adalah warna benda yang datang padanya. Demikian juga kaca, di mana kaca itu menerangkan warna barang yang tetap padanya. Dan warnanya ialah warna barang yang datang padanya. Ia tidak mempunyai bentuk pada dirinya, tetapi bentuknya ialah menerima segala bentuk. Dan warnanya ialah keadaan persediaan menerima segala warna itu. Dan dilahirkan atas hakikat ini, yakni rahasia hati, dibandingkan kepada yang datang padanya oleh orang seorang penyair yang bermada. Haluslah kaca, haluslah hamar, keduanya serupa hingga menjadi samar. Seolah-olah hamar bukan kaca, seolah-olah kaca bukan hamar. Inilah makom atau derajat di antara makom-makom ilmu mukasyafah. Daripadanya jadilah khayalan atau fantasi orang yang mendakwakan hulul dan ittihad. Catatan, hulul artinya bertempatnya Tuhan pada makhluk. Ittihad artinya bersatunya Tuhan dengan makhluk. Dan mengatakan analhaq. Catatan, analhaq artinya aku itu hak. Hak adalah satu dari nama Tuhan yang maha suci. Artinya yang besar. Penterjemah. Dan di sekitar perkataan itu berdengunglah perkataan kaum Nasrani yang mendakwakan kesatuan Tuhan dengan manusia, atau berpakaian Tuhan dengan manusia, atau bertempatnya Tuhan pada manusia, menurut bermacam-macam perkataan yang dikatakan mereka. Itu adalah salah semata-mata, menyerupai salahnya orang yang menetapkan kaca dengan rupa merah, karena nyata pada kaca itu warna merah dari sebaliknya. Apabila ini tiada layak dengan ilmu muamalah, maka marilah kita kembali kepada maksud. Dan telah kita sebutkan berlebih kurangnya derajat atau tingkat pada pemahaman yang didengar. Tingkat kedua, sesudah memahami dan menempatkan yang dipahami, itulah perasaan yang berkesan. Dan manusia mempunyai perkataan yang panjang tentang hakikat perasaan yang berkesan, atau al-wajib. Yani, orang-orang sufi dan para ahli-ahli hikmah yang memandang pada segi kesesuaian pendengaran bagi roh. Maka marilah kami nukilkan beberapa perkataan dan ucapan mereka. Kemudian kami menyingkapkan tentang hakikat kepadanya. Adapun kaum sufi, maka Dhunnun al-Masri radhiyallahu an telah berkata tentang pendengaran, bahwa pendengaran itu yang mendatangkan kebenaran, yang datang mengejutkan hati kepada kebenaran. Maka orang yang mendengarkannya dengan penuh perhatian, dengan kebenaran, niscaya yakinlah ia dengan penuh keyakinan. Dan orang yang mendengarkannya dengan jiwa sindik, maka seolah-olah ia menyeberang dari perasaan yang berkesan itu dengan terkejutnya hati kepada kebenaran. Yaitu yang diperolehnya ketika datangnya yang mendatangkan pendengaran. Karena pendengaran itu dinamakan yang mendatangkan kebenaran. Abul Husain Ad-Daraj berkata, sebagai menerangkan apa yang didapati pada pendengaran. Al-waj atau perasaan yang diperoleh dari pendengaran ialah ibarat dari apa yang diperoleh ketika mendengar. Abul Husain berkata lagi, bergoncanglah pendengaran bagiku pada medan keagungan Allah. Lalu pendengaran itu mengadakan bagiku akan wujudnya Allah Al-Haq ketika memberi. Lalu memberi minum akan aku dengan segelas suci bersih. Lalu aku memperoleh dengan demikian tempat-tempat keridhaan. Dia mengeluarkan aku di kebun-kebun tempat istirahat dan lapangan luas. As-Sibli radhiyallahu anhu berkata, pendengaran itu zahirnya fitnah dan batinnya menjadi ibarat. Barang siapa mengetahui isyarat, niscaya bertempatlah padanya pendengaran ibarat, Jikalau tidak, maka terpanggillah fitnah dan mendatangkan bencana. Setengah mereka berkata, pendengaran itu makanan ruh bagi ahli ma'rifah. Karena pendengaran itu suatu sifat yang tergedor dari amal perbuatan lainnya. Diketahui dengan kehalusan tabiat karena halusnya, dengan kemurnian rahasia karena kemurniannya, dan kelemah lembutannya pada ahlinya. Amr bin Utsman Al-Makki berkata, tiadalah terjadi sesuatu ibadat di atas cara al-waj atau perasaan yang berkesan. Karena al-waj itu rahasia atau sir Allah pada hambanya yang mukmin, yang beryakinan teguh. Setengah mereka berkata, al-waj itu terbuka atau mukasyafah dari al-haq. Abu Said bin Al-Arabi berkata, al-waj itu pengangkatan hijab, penyaksian yang mengintip atau ar-raqib, kedatangan pemahaman atau perhatian yang ghaib, percakapan dengan rahasia dan berjinakan hati dengan yang tiada dijumpai atau al-mafqud, yaitu fana, engkau di mana saja engkau itu. Abu Said tadi berkata pula, al-waj ialah permulaan derajat khusus, yaitu pusaka pembenaran dengan yang ghaib. Manakala mereka telah merasainya dan cemerlang pada hatinya, nurnya, niscaya hilanglah dari mereka setiap sangkaan dan keraguan. Beliau itu berkata pula, yang menghijabkan atau mendindingkan al-waj ialah melihat bekas-bekas jiwa dan kegantungannya dengan segala gantungan yang disebut dan sebab-sebab. Karena jiwa itu terdinding dengan sebab-sebabnya. Apabila sebab-sebab itu terputus, ingatan bersih, hati bersih, halus dan murni, pengajaran membekas padanya. Bertempat dari munajah pada tempat yang dekat, diajak berbicara dan ia mendengar ajakan itu dengan telinga yang nyaring. Hati yang menyaksikan dan rahasia yang nyata, lalu ia menyaksikan apa yang ia kosong padanya. Maka itulah yang dikatakan al-waj, karena ia telah memperoleh apa yang tidak ada padanya. Beliau berkata pula, al-waj ialah apa yang ada ketika ingatan mengejutkan atau takut yang mengguncangkan atau penghinaan atas tergelincir atau percakapan dengan kelemah lembutan atau isyarat kepada suatu faedah atau rindu kepada yang ghaib atau sedih atas yang hilang atau penyesalan kepada yang lalu atau penarikan kepada suatu hal atau memanggil kepada kewajiban atau munajah dengan rahasia. Dan itu adalah berhadapan zahir dengan zahir, batin dengan batin, ghaib dengan ghaib, rahasia dengan rahasia, sir dengan sir. Mengeluarkan apa yang kemuliaan engkau dengan apa yang menjadi kewajiban engkau, daripada apa yang telah engkau bagi engkau mengusahakannya. Maka dituliskan yang demikian itu lagi engkau sesudah ada dari engkau. Maka tetaplah tapak kaki engkau tanpa tapak kaki. Dan zikir tanpa zikir. Karena adalah dia yang memulai dengan segala nikmat dan yang memerintahkannya. Kepadanya lah kembali persoalan seluruhnya. Itulah dhiriyah ilmu al-waj. Perkataan-perkataan karum sufi adalah banyak dari jenis ini tentang al-waj itu. Adapun kaum hukuma atau ahli hikmah, setengah mereka berkata, dalam hati ada keutamaan yang mulia, yang tidak sanggup kekuatan berkata-kata, mengeluarkannya dengan perkataan, lalu dikeluarkan oleh jiwa dengan alunan suara atau nyanyian. Manakala nyanyian itu timbul, lalu disukai dan disenangi kepadanya maka dengarkanlah dari jiwa. Bermunajahlah atau berbisik-bisik dengan jiwa, dan tinggalkanlah munajah zahiriyah. Setengah mereka berkata, natijah mendengar ialah membangkitkan pendapat yang lemah, menarik pikiran yang hilang, dan menajamkan paham dan pendapat yang tumpul. Sehingga kembalilah barang yang hilang, bangkitlah barang yang lemah, bersihlah barang yang keruh, dan bergembiralah pada semua pendapat dan niat. Lalu ia benar dan tidak salah, dan ia datang dan tidak terlambat. Yang lain berkata pula, sebagaimana pikiran mengetuk pengetahuan kepada yang diketahui, maka pendengaran itu mengetuk hati kepada alam rohani. Setengah mereka menjawab, di mana ia ditanyakan tentang apa sebabnya bergerak anggota badan secara tabiat atas bunyinya lagu dan pengaruhnya suara. Lalu ia menjawab, yang demikian itu keasikan akal. Orang yang asik akalnya tidak memerlukan kepada berbicara dengan yang diasikannya atau dirindukannya dengan alat pembicaraan kebendaan. Tetapi ia berbicara dan berbisik-bisik dengan senyuman, perhatian, gerakan yang harus dengan bulu kening, pelupuk mata dan isyarat. Dan ini semua adalah pembicaraan-pembicaraan, hanya sifatnya itu rohannya. Adapun orang yang asik kehewanan, maka ia memakai alat tutur yang bertubuh untuk mengibaratkan dengan demikian akan buah zahiriyah kerinduannya yang lemah dan keasikannya yang hina. Yang lain berkata pula, orang yang susah hati hendaklah mendengar nyanyian. Karena jiwa apabila dimasuki oleh kesusahan, niscaya suramlah cahayanya. Dan apabila gembira, niscaya cemerlanglah cahayanya dan lahirlah kegembiraannya. Maka lahirlah kerinduan dengan kadar menerimaan dan menerima. Yang demikian itu dengan kadar bersih dan sucinya daripada penipuan dan pengotoran. Ucapan-ucapan yang tetap dari ulama-ulama tentang pendengaran dan perasaan yang berkesan dari penerangan itu atau al-waj adalah banyak. Dan tiada arti memperbanyakkan mendatangkannya di sini. Maka marilah kita meneruskan pemahaman maksud dari perkataan al-waj itu. Kami menerangkan bahwa al-waj ialah ibarat dari keadaan yang dihasilkan oleh pendengaran. Dan dia itu yang mendatangkan kebenaran baru sesudah pendengaran yang diperoleh oleh si pendengar dari dirinya. Dan keadaan itu tiada terlepas dari dua bagian. Yaitu, ada kalanya bahwa ia kembali kepada mukasyafah dan musyahadah, yaitu dari segi pengetahuan dan peringatan. Pada perubahan-perubahan dan hal ikhwal yang tidak termasuk pengetahuan. Bahkan dia itu seperti kerinduan, ketakutan, kesedihan, kebimbangan, kegembiraan, kegundahan, penyesalan, kelapangan, dan kesempitan hati. Segala hal ikhwal tersebut digerakkan oleh pendengaran dan dikuatkannya. Jikalau lemah, di mana tidak membekaskan pada menggerakkan zahir atau mendiamkannya atau mengubahnya halnya, sehingga ia bergerak berlainan dari kebiasaannya atau menundukkan kepala atau diam dari melihat, berbicara dan bergerak dengan berlainan dari kebiasaannya, niscaya tidaklah dinamakan al-waj.